kita bersukaria di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersuka cita, bersyukur senantiasa, berkat dan kasihnya sempurna berlimpah di hidupmu. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Ingatlah selalu janjinya, Dia Allah yang setia. Walau kau letih lesu, atau berbeban berat, Yesus yang sanggup memberi kelegaan bagimu. Sempurna berlipat di hidupmu. Jangan khawatir, oh yeah. Ingatkan hari esok, ingatlah selalu janjinya, Dia Allah yang setia. Yes, sir.